Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita bersaudara. Persaudaraan yang diikat oleh Allah dengan iman dan Islam. Tentunya persaudaraan yang langsung diresmikan oleh Tuhan itu adalah lebih kuat, lebih murni daripada persaudaraan yang dicatat oleh manusia. Kapan orang itu menjadi orang yang beriman kepada Allah, beragama Islam, mereka adalah saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu jika kita mendapatkan saudara kita lagi cekcok, bertengkar, bermusuhan, fa aslihu baina akhawaykum, maka tugas kamu adalah memperbaiki hubungan antara saudara kamu yang tidak harmonis lagi. Bukan tambah menyulut fitnah yang akhirnya terjadi satu permusuhan yang lebih parah lagi nantinya. Kemudian persaudaraan itu adalah dengan cara satu sama lain menghargai. Jika dia menjadi lebih muda, maka menghormati yang lebih tua. Jika dia menjadi yang lebih tua, maka menyayangi kepada yang lebih muda. Jika dia menjadi orang yang berilmu, maka mengajari yang tidak punya ilmu. Jika ia menjadi orang tidak punya ilmu, maka belajar dan menuntut ilmu dari orang yang punya ilmu. Dan terus demikian. Kepedulian antara saudara ini harus benar-benar nyata dan nampak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan umat Islam, saling menyayangi umat Islam satu sama lain bagaikan satu anggota badan. Matsalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang Islam dalam bentuk saling menyayangi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka adalah seperti satu anggota badan. Idza ishtaka udwun tada'a sa'iral jasad bisahri wal humma. Jika ada yang sakit, anggota badan ini mengajak seluruh anggota badannya untuk tidak tidur, untuk merasakan sakitnya, bahkan untuk sama-sama sakit seluruh anggota badan tadi itu dengan panas dingin misalnya. Kalau misalnya tangan kita infeksi, maka mengajak mata kita untuk jangan tidur, pikirkan aku. Seluruh anggota badan juga karena infeksi menjadi panas misalnya, itu pun mengajak yang lainnya, rasakan penderitaanku, kata itu tangan yang luka. Begitu juga umat Islam, seharusnya kita jangan banyak tidur ketika umat Islam dalam keadaan menderita. Ketika umat Islam dalam keadaan mendapatkan musibah, maka tidak layak bagi kita tidur nyenyak, makan enak, tertawa terbahak-bahak. Seharusnya mereka juga merasakan penderitaan saudaranya dan tergugah untuk membantu mereka. Dan jika ada seorang yang tangannya sakit, kemudian masa bodoh, dia tidak mengobati, tidak memikirkan, tidak merawat, maka ketahuilah berarti orang itu sudah terganggu saraf anggota badannya sehingga tidak merasakan sakitnya daripada tangan yang masih menempel ada di tubuhnya. Begitu juga jika ada orang Islam yang tidak mau peduli keadaan umat Islam yang saat itu dia dalam keadaan menderita, maka ketahuilah maka Islamnya adalah tidak beres, imannya adalah bermasalah, saudara. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yahtamma bi amrina falaisa minna." Siapa orang yang tidak mau peduli urusan kita umat Islam, berarti bukan dobat dari golongan kita umat Islam. Karena itu, perhatikan baik-baik saudara-saudara Anda. Tolehlah ke kanan ke kiri tetangga-tetangga Anda. Lihatlah di muka dan belakang orang-orang yang lemah, sehingga Anda menjadi orang Muslim yang tulen, bukan hanya orang yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, egois, karena itu adalah bukan sifat umat Islam yang sejatinya. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?